Siapa yang tak tahu dengan lagu ini? Lagu yang dipopulerkan grup band Panbers Panjaitan Bersaudara di era 70-an. Kini vokalisnya yang juga musisi senior Benny Panjaitan atau lebih akrab disapa Benny Panbers hanya dapat terbaring lemas di tempat tidur, berjuang melawan penyakit stroke dalam kurun waktu 6 tahun lamanya. Dan Rabu kemarin, penyanyi jebolan ajang pencarian berbakat Judika Nalon Abadi Sihotang menjenguk penyanyi idolanya itu di kediamannya di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Kedatangan suami Duma Riris ini disambut hangat oleh istri Benny, Nancy BNC Tompul. Judika pun dipersilakan langsung masuk ke kamar pentolan Panbers. Namun sayang, meski telah bertemu Benny, penyanyi kelahiran Sidakalang, Sumatera Utara 31 Agustus 37 tahun yang lalu itu tidak dapat berdialog langsung. Benny kesulitan menggerakkan mulutnya karena disebabkan penyakit yang diidapnya sehingga setiap pertanyaan yang dilontarkan dari Judika dijawab istrinya. Apa kabar bang? Aku pegang sini aja lah. Aku tahu abang lagi capek. Kita lagi mau lihat kondisi abang terakhir sekarang ini. Kakak bisa jelasin gak kak? Abang udah berapa lama terbaring di seperti ini, terus keadaannya abang sekarang seperti apa? Beliau seperti ini sudah kurang lebih hampir 6 tahun. Dan ya puji Tuhan lah, sampai saat ini sih kondisinya mulai pulih lah ya. Ya mulai membaik gitu loh. Nah, kita mohon doanya aja dari semua, biar Bang Benny lebih cepat lagi bisa berkumpul lagi sama-sama kita sekalian. Di hadapan Benny, Judika berkesempatan menyanyikan sebait lagu Gereja Tua. Bercanda bersama. Masihkah kau ingat waktu di desa? Bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Gitu. Tuh abang dengar tuh, abang dengar masih bisa tepuk tangan berarti. Wah. Oh aduh. Aku kayak ikut lomba nyanyi dapat nilai bagus. Good, good, good. Sama-sama bang, cepat sembuh ya, Tuhan berkati terus. Ngomong lah, aku pikir nggak ngomong. Berarti ada satu perkembangan juga pemirsa, abang bisa ngomong hari ini. Bisa ngomong terima kasih sekali lagi, ini bentuk dari kerendahan hati kita juga untuk pemirsa, untuk doanya terima kasih. Jangan lupa untuk selalu doakan Bang Ben dan keluarga ya. Makasih semuanya. Bang, aku langsung pamit. Tuhan berkati terus, sehat terus. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Awan duka kembali menyelimuti tanah air. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Ali Mustofa Yakub, tutup usia pada pukul 6 pagi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Semasa hidupnya, beliau juga sempat memikat dunia. Kala almarhum menerangkan sejarah dan kemegahan Masjid Istiqlal kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama beserta sang istri. Dan kami dari tim Obsesi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastinya untuk pemirsa Obsesi, jangan lupa untuk saksikan tayangan Kabayan Sekolah lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 malam eksklusif di drama channel CH94 Indovision. Dan pastinya saksikan terus dong Obsesinya ya setiap hari jam 12 siang. Nah buat yang tadi telat menyaksikan Obsesi, bisa loh langsung diklik di www.okezone.tv. Dan sekarang saatnya saya Yuki Kato dan pastinya DJ Anya pamit dulu ya pemirsa ya. Sampai bertemu lagi. Salam Obsesi. Bye bye.